lumayan tinggi. Terlebih pada saat pecah suaranya. Tapi, lagu ini sangat enak untuk dinyanyikan. Kami akan lebih fokus agar bisa menaklukkan lagu ini. Semoga para juri puas dengan penampilan kami malam ini. Makin kompak aja nih, keren. mukanya makin mirip.